mana? قال المصنف رحمه الله تعالى وقال تعالى والذين هم بربهم لا يشركون. Dan mereka-mereka tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarhun wasafal mu'minin as-sabiqin ila al-jannah. Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati orang-orang yang beriman yang bersegera menuju surga, disifati di dalam ayat ini bahwasanya mereka tidak menyekutukan Allah. Fa'atna alaihim sifat allati a'zamuha annahum birabbihim la yushrikun. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memuji mereka dengan sifat yang paling besar, yang paling mulia, yaitu mereka orang-orang beriman tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walamma kana al-mar'u qad ya'rad lahu ma yaqdah fi islami. Karena yang namanya manusia terkadang dihadapkan dengan hal-hal yang merusak agamanya, dari kesyirikan yang jelas, yang terang-terangan maupun yang tersembunyi, syirik, riya, sum'ah, maksiat dan lain sebagainya. Dan di dalam ayat yang mulia ini Allah nafikan orang-orang yang beriman di sini dengan sifat annahum la yusyrikun, bahwasanya mereka orang-orang beriman tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadha huwa tahqiqu tauhid. Dan ini adalah konsekuensi pemurnian dari tauhid. Alladhi hasanat bi a'maluhum. Dengan demikian maka amalan-amalan mereka akan menjadi baik, wa kamulat, akan menjadi sempurna, wa nafa'athum, akan memberikan manfaat kepada mereka karena tidak menyekutukan Allah. La syirkan akbar wa la syirkan asghar. Qultu wa qawluhu hasanat wa kamulat, kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan di sini, akan menjadi baik dan akan menjadi sempurna amalan dia. Wa hadha bi'tibar salamatihim min asy-syirkil asghar. Ini ditinjau juga dari keselamatan mereka terhadap syirik asghar. Wa ma syirkul akbar, adapun syirik akbar, fala yuqal fi tarkihi dzalik wa tadabbar. Maka tidak termasuk dalam hal ini, maka harus diperhatikan, dibedakan. Artinya kalau tauhidnya ingin sempurna, ya jelas syirik akbar harus, tetapi syirik asghar juga harus. Maka akan hasunat wa kamulat, maka akan baik dan sempurna tauhidnya. Walau qala syarih sahhat lakana aqwam. Kalau seandainya dengan kalimat sahhat, maka lebih lurus maknanya. Sah artinya diterima, artinya sahih amalannya. Qala Ibnu Katsir rahimahullah alladziina hum birabbihim la yusyrikun. Orang-orang yang beriman, bertauhid, mereka adalah orang-orang yang tidak menyekutukan Allah. Ayla ya'buduna ma'allah ghairah. Mereka adalah orang-orang yang tidak menyembah pada selain Allah. Bal yuwahhiduna, bahkan mereka mentauhidkan Allah. Wa ya'maluna annahu la ilaha illallah ahadun samad. Bahkan mereka melakukan la ilaha illallah ahadus samad, lam yattakhid sahibatan wala walada, wa annahu la nadhira lah. Wallahu a'lam bissawab. Fadlallahu.